Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita dari risalah Mudzakirah Al-Hadis An-Nabawi Al-Aqidati Wal-Ittiba' Asy-Syarabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Sekarang kita masuk Al-Hadithul Ashir, hadis ke-10. Al-Hadithul Ashir, hadis ke-10, yakni at-tamassuku bil kitab was sunnah wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Judul yang disebutkan di sini adalah tentang tamassuk, berpegang teguh dengan al-kitab, yaitu Al-Qur'an, was sunnah, dan sunnah itu hadis, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan juga sunnahnya khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, barakallahu fiik. Pembahasan ini dibawakan dalil wa an Abi Najih, dan dari Abi Najih namanya Irbad Ibn Sariyah. Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu an, qala, dia berkata, yakni Abi Najih Irbad Ibn Sariyah berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idhah, nasihat, pelajaran. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idhatan, nasihat, pelajaran, na'am, peringatan, balighah, yang sangat berpengaruh dalam hati, mu'athirah, tasilu ilal qulub, nasihat, pelajaran yang berpengaruh, sangat berpengaruh dalam hati, meresap ke dalam hati. Wa darafat minhal uyun, dan darafat minhal uyun menjadikan air mata menetes, menjadikan menangis, ya, meneteskan air mata. Hati menjadi takut, dan hati menjadi takut, wajidat minhal qulub wa darafat minhal uyun, hati menjadi takut dan mata menangis. Itu nasihat yang betul-betul memiliki takfir, pengaruh masuk ke dalam hati. Adalah Rasulullah SAW memberikan satu nasihat, peringatan, yang nasihat itu betul-betul balighah, berpengaruh masuk ke dalam hati. Wajilat minhal qulub, menjadikan hati menangis, takut. Wadarafat minhal uyun, mata menangis. Fakulna, maka kami berkata, para sahabat setelah mendengar nasihat yang luar biasa, nasihat yang menjadikan pengaruh di hati semakin takut kepada Allah, nasihat yang menjadikan, yang meresapi, semakin beriman dan semakin takut dan menangis kepada Allah. Fa'ausina, ya Rasulullah. Maka kemudian sahabat pun berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ka'annaha mau'idatun muwajjih, mau'idatun muwajjih, wahai Rasul, seolah ini nasihat muwajjih, orang yang hendak berpisah. Muwajjih, orang yang hendak berpisah, tidak ketemu lagi. Ketika orang berwasiat, berpesan, pesan terakhir. Seolah-olah ini nasihat orang yang tidak akan kembali lagi. Sehingga isinya betul-betul hal-hal yang sangat penting untuk didengar. Namanya wasiat, nasihat. Apalagi tidak akan ketemu lagi. Seolah ini nasihat muwajjih, orang yang tidak akan kembali. Fa'ausina. Fa'ausina, berilah kami wasiat. Karena pelajarannya seolah tidak akan kembali lagi beliau bertemu dengan sahabat. Berilah kami wasiat. Maka beliau pun, karena dimintai untuk memberikan wasiat dan nasihat, qala usikum bitaqwallah. Beliau pun memberikan wasiat-wasiat. Yang pertama, wasiat yang pertama ialah usikum bitaqwallah. Usikum, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Aku wasiatkan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun. Saya wasiatkan, wa wi'atah. Saya wasiatkan mendengar dan taat. Sekalipun yang memimpin kalian seorang budak. Saya wasiatkan untuk mendengar, taat, sekalipun yang memimpin kalian seorang budak. Pemerintahnya dipimpin oleh seorang budak. Tapi karena dia pemimpin, dengarkan dan taat. Kenapa? Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian, barakallahu fik, sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, pasti akan melihat perselisihan yang banyak. di tengah umat Islam muncul berbagai macam sekte-sekte, kelompok-kelompok. Barakallahu fiik. Nah, ketika beliau mengingatkan, berwasiat bagi yang panjang umurnya mendapatkan zaman sepeninggal beliau, pasti akan melihat perselisihan di tengah umat Islam, ya, dengan perselisihan yang sangat banyak, bukan sedikit, banyak. Namun jangan bingung, jangan bingung kelompok mana yang kita ikuti. Jangan sampai kita ikut berpecah belah tadi. Beliau wasiatkan ketika muncul perselisihan yang sangat banyak, yang pertama, fa'alaikum bisunnah. Ini kunci pertama. Supaya keluar dari perselisihan, alaikum bisunnah. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah. Caraku. Jangan mengikuti cara kelompok-kelompok itu yang menyempal dari jalanku. Ikuti saja jalanku. Yang kedua, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah cara beragamanya khulafa, pengganti yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ikuti cara mereka. Ikutilah sunnahnya khulafa, para pengganti-pengganti. Pengganti dari perjuangan penerus dakwah beliau. Pengganti yang meneruskan perjuangan beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ikuti itu. Lalu bukannya diikuti, beliau berwasiat berikutnya, Abu alaiha bin nawajil. Gigit dengan gigi geraham. Gigi yang ada di sebelah kanan atau kiri, digigit dengan gigi ini lebih kuat daripada gigi depan. Hah? Maksudnya apa? Gigit dengan kuat. Pegang bimbinganku dan cara sahabat-sahabatku dengan kuat. Ikut jalannya mereka. Lalu setelah itu berwasiat yang terakhir, wa iyyakum wa mujassatil umur. Jauhilah perkara-perkara yang muhdas dalam agama. Perkara yang dibuat-buat dalam agama. Al-umur, urusan agama. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena semua perkara yang bid'ah, perkara yang diada-ada tadi dalam agama, dhalalah itu apa? Sesat. Siapa yang mengatakan sesat? Rasulullah sallallahu alaihi tersesat dari jalannya Rasul. Tersesat dari siratal mustaqim, itu tersesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Darimi. Barakallahu. Hadis yang sahih ini, hadal haditsu aslun azim. Di dalam hadis ini, kata Syekh, hadis yang agung. Pokok yang sangat agung. Pokok prinsip yang sangat agung. Wa fihi taujihatun azimatun jami'ah. Dan di dalamnya terdapat taujihat, arahan-arahan. Yang agung pula. Yang jami'ah, yang mencakup segala bimbingan hidup. Iya. Waqad asda fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi nasiha azimah wal wasiyatil baligha ila al ummah islamiyah. Waqad asda, dan sungguh beliau telah memberikan asda dengan memberikan kepada umatnya nasihat azimah, nasihat yang agung, wal wasiyah balighah, wasiat yang mendalam, nasihat yang agung nilainya. Nasihat itu sesuatu yang diberikan supaya orang lain jadi baik. Wasiat sesuatu perkara yang disampaikan saat orang menjelang matinya, yaitu biasanya perkara yang sangat-sangat prinsip dan penting. Jadi wasiat itu tidak panjang banget kan. Saya wasiatkan 1, 2, 3, 4, 5 atau 10 wasiat. 10 wasiat ini perkara penting semua. Dan biasanya didahulukan yang pertama yang terpenting. Begitu. Saya wasiatkan 1, 2, 3, 4. Beliau wasiatkan kepada umat Islamiyah balighah yang sangat dalam. Haitsu arsyadahum ila umurin azim. Di mana kata Syekh, beliau arsyada membimbing umat Islamiyah ila umurin azim. Pada perkara-perkara yang agung. Perkara yang agung, la qawama li dinihi wa dunyahum illa biltizamiha. Yang tidak akan tegak urusan agama dan dunia mereka, tegaknya agama dan dunia mereka, kecuali komitmen berpegang teguh dan mengikuti wasiat ini. Jadi wasiat ini akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Iya, kalau ingin baik dunia dan akhiratnya, ingat wasiat-wasiat dalam hadis ini. Naam. Wala hilla limasyakilihim illa bitanfidiha bidiqqah. Dan tidak akan wala halla, tidak akan bisa mengurai, menyelesaikan masyakil, problem-problem umat Islam, kecuali dengan melaksanakan dengan diqqah, dengan teliti, dengan serius. Apakah wasiat-wasiat beliau? Naam, yang pertama melaksanakan dengan teliti, dengan serius. Yang pertama kata Syekh, wasiat bertakwa. Poin pertama. Ini yang harus dilakukan kalau ingin baik dunia dan akhirat umat Islam. Yang pertama, wasiat bertakwa. Walakina illa bitaqwa Allah. Tidak akan tegak agama kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Karena yang namanya takwa itu ta'atullah. Yang namanya takwa mentaati Allah. Jadi kalau orang itu beragama, mesti nampak ketaatannya kepada Allah. Wa imtisalu awamirih wastinabu nawahi. Dan menjauhi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini yang akan menjadi baiknya umat Islam. Apa itu? Menjalankan takwa. Dan takwa itu menjadi sebab urusan-urusan seorang hamba jadi mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari kesempitan. Ya. Urusan dunia jadi mudah kalau bertakwa kepada Allah. Urusan akhirat nanti jadi mudah kalau bertakwa kepada Allah. Ketika ada seorang ya diajak oleh wanita yang cantik berharta untuk berzina, lalu dia mengatakan, ini akhafullah, rasa takut kepada Allah. Dia tinggalkan dosa karena takut kepada Allah. Apa yang akan dia dapat? Mendapatkan naungan di saat hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah dari terik panas matahari hari kiamat nanti. Takwa. Di dunia diberikan jalan keluar dari kesempitan, di akhirat pun ditolong dari segala kesempitan. Takwa. Maka semakin bertakwa semakin diberikan barokah umurnya, hartanya, negaranya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, lihat, berilmu, diamalkan ilmu dengan ikhlas. Dia ngerti ilmu, diamalkan dengan ikhlas, mengikuti contoh Rasul. Barakallahu fikum. La fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Niscaya kami buka barokah dari langit dan bumi. Jadi rezeki melimpah ruah kalau penduduk negeri itu apa? Bertakwa. Berarti kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka beliau berwasiat yang pertama, yang terpenting, takwa. Yang kedua, beliau berwasiat yang kedua, usikum bittaqwallah wassam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Kepada siapa? Pemimpin. Ini juga perkara yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Wala qiyama li dinihi wa dunyahum illa bi imam. Sebab tidak akan tegak agama dan dunia kaum muslimin kecuali dengan adanya imam pemimpin yang saleh, yang adil. Yaquduhum bi kitabillah wa sunnati rasulillah, yang akan menuntut umat kepada Quran, kepada sunnah, ya, wal jihadi li laika limatillah wa tanbidi fihim wa yanfudu fihim syariat Allah, menjalankan syariat Allah, wa yunawwim sufufahum, mengatur barisan kaum muslimin, wa yuwahidu kalimatahum, menyatukan kalimat tauhid di hati kaum muslimin. Itu pemimpin yang saleh. Jadi orang yang saleh butuh pemimpin yang saleh. Hidup tanpa pemimpin itu tidak akan teratur. Jangankan negara, dunia, rumah tangga, kalau pemimpinnya jelek, gimana Pak? Hah? Gimana kira-kira suasananya? Suaminya orang jelek, tidak soleh. Hah? Memimpin keluarga, apa yang terjadi? Anaknya carut marut, istrinya pun menderita, dizalimi oleh suami yang tidak soleh. Kan begitu. Makanya seorang istri disuruh memilih suami yang soleh. Suami pun disuruh memilih istri yang solehah. Begitu. Dahulukan itu. Makanya pemimpin itu betul-betul akan menjadi sebab kebaikan umat manusia. Dengan pemimpin yarfa'ulahum rayatal jihadi ilai kalimatillah, akan dikibarkan bendera tauhid. Wa 'alal umma an taslama lahu zimama ta'ah, sehingga bagi rakyat menyerahkan tali kendali ketaatan kepada pemimpin. Ya. Tali kendali negara siapa yang megang? Pemimpin. Serahkan, dia yang ngurusi. Kita sebagai rakyat mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Enak. Punya pemimpin. Ada yang ngatur ekonomi. Ada yang ngatur apa lagi? Hari raya. Siapa yang ngatur? Rakyat tinggal apa? mendengar dan taat. Kalau sampai keputusannya salah, yang nanggung siapa? Pemimpin. Enak apa tidak jadi rakyat? Berat apa tidak jadi pemimpin? Menanggung kesalahan orang 100 juta coba, berat apa tidak? Berat lah. Maka jangan sampai seorang itu merasa bangga kalau diberi sebuah amanah kepemimpinan. Tanggung jawabnya apa? Berat. Tapi hidup kaum muslimin mesti harus ada pemimpin. Jangankan manusia, di hutan sana juga binatang punya apa? Kelompok ada penggedeknya, singa, macan, macam-macam. Ada penggedek, ada pemimpinnya. Ya? Apalagi manusia. Sehingga kaum muslimin barakallahu fikum harus menyerahkan tali kendali ketaatan kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Hal yang baik secara agama. Fima tuhibbu wa tukrah, pada perkara yang kamu senang atau tidak senang. Ya. Antum senangnya jalan lewat jalur ini bebas hambatan. Tiba-tiba penguasa menaruh jalur apa? Lampu merah. Wah, jadi berkurang berapa menit? Berkurang ini. Seharusnya perjalanan bisa ditempuh 15 menit, bertambah jadi setengah jam. Muncul rasa tidak suka. Ya apa tidak? Datakan kayak gini, jadi memperlambat. Senang atau tidak senang, itu sudah aturan, taati. Jangan dengkel, jangan marah. Taat saja. Begitu di situ lampu merah, kita apa? Berhenti. Walaupun waktunya jadi berkurang. Jangan marah. Berhentinya antum karena ada lampu merah tadi, aturan penguasa tadi, hal yang ma'ruf. Artinya ma'ruf tidak mengandung unsur dosa. Apa berdosa kalau di lampu merah berhenti? Tidak ada dosa. Bahkan itu taat kepada pemimpin. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Siapa ulil amri? Ulama dan penguasa. Antum menjalankan ayat. Ya apa tidak? Kalau menjalankan ayat berarti menjalankan kebaikan. Sehingga kaum muslimin jadi baik dunianya. Dan akhiratnya tidak ngerti dia. Kecuali ahli sunnah. Kalau ahli sunnah, taat pemerintah. Ibadah. Ya. Kalau selain ahli sunnah mungkin ada yang berontak. Penguasa tauhid ini. Ngapain ditaati, terpaksa saja saya. Nah ini. Tidak ikhlas. Walhamdulillah ahli sunnah. Zahir dan batin sama. Sama apa beda? Nah, kalau orang-orang yang tidak suka dengan penguasa kaum muslimin, apalagi menganggap tauhid, saya berhenti cuma terpaksa saja. Ngapain taat kepada tauhid? Lihat. Ada kebencian. Kalau ahli sunnah gimana? Kenapa tuh berhenti? Taat kepada perintah Allah. Supaya mentaati pemimpin dalam hal yang makruf. Coba kalau antum nerjang lampu merah. Dari arah sana lampu hijau. Ayo, antum langsung gigi satu, langsung gas, tancap gas. Dari sana juga langsung tancap gas. Apa yang terjadi? Kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan. Celaka di dunia. Karena nerjang aturan penguasa. Kalau celaka di dunia mungkin bisa masuk rumah sakit ganti tulang. Nah kalau celaka masuk neraka karena menjadikan penguasa dianggap tauhid, ngapain taat kepada penguasa, lalu disikat. Celaka kau. Tidak menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dosa. Na'udzubillah. Ini harus disadari. Sehingga antum nyaman-nyaman saja, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, ya nyaman-nyaman saja. Karena dalam rangka menjalankan aturan jabat penguasa dan tidak mengandung dosa. Waktu krahumadama mustaqiman, selama aturan itu lurus, lurus, lurus. Ala amrillah, di atas perintah Allah. Memang ada perintahnya Allah. Atiullah wa atiur rasulullah ulil amri. Munafadhan li ahgami, dan karena menjalankan hukum-hukum Allah, laksanakan. Dan itu barakallahu fikum wali maslahatil Islam wal muslimin wa hufadhan ala wihdatihim. Dan dengan adanya pemimpin, kaum muslimin punya pemimpin. Siapapun nanti yang jadi dan itu sepakat sebagai pemimpin, kita taati. Siapapun dia. Begitu prinsip Ahlus Sunnah. Baik secara damai atau kudeta seandainya. Kalau dia jadi pemimpin, kita taati. Dalam hal yang ma'ruf. Begitu. Dan ini kata Syekh untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Dengan kaum muslimin punya pemimpin yang mendapatkan kebaikan siapa? Kaum muslimin. Ya apa tidak? Jadi teratur dunianya, ibadahnya. Haji bisa nyaman. Gitu? Siapa yang memimpin haji? Pemimpin. Diatur. Harga-harga barang juga diatur. Ya apa tidak? Coba kalau udah ada pemimpin. Harga bensin bisa naik. Jual semaunya. Ya apa tidak? Ini kacau negara. Tapi alhamdulillah ada pemimpin. Teratur. Dunianya. Masjid-masjid teratur, ibadah makmur. Kaum muslimin yang beruntung. Coba kalau udah pemimpin, kayak apa? Hidup bisa kayak di hutan. Yang kuat yang akan menindas. Tapi alhamdulillah ada pemimpin kaum muslimin. Dan ini kata Syekh, hufadhan ala wihdatihim. Menjaga persatuan kaum muslimin. Masya Allah. Dan juga menjaga hiknan lidimaihim, menjaga darah. Ketika pemimpinnya melemah, para pemegang kendali keamanan melemah, terjadi kerusuhan. Ya apa tidak? Akhirnya terjadilah berbagai macam kerusuhan. Pembunuhan para kiai dengan isu dukun santet. Yang dibunuh siapa? Ustaz. Diisukan kebenarannya wallah. Kapan itu? Ketika penguasanya mulai apa? Melemah. Kekuasaan, keamanan. Yang menjamin keamanan melemah. Kerusuhan di sana sini. Itulah pemimpin kalau sudah dijatuhkan kehormatannya. Jadi lemah apanya? Kekuatan. Orang gak percaya lagi. Gak dihargai lagi. Akibatnya yang rugi kaum muslimin. Wa yafridul islam ta'ata bil ma'ruf alal ummati walil amr in kana asyan walam yakhruj bihil isyan ilal kufri. Dan Islam memfardukan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Karena Nabi bersabda, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada kalimat taat kepada makhluk. Makhluk itu bisa orang tua, bisa pemimpin, bisa tetangga, bisa saudara, bisa kabilah. Tapi barakallahu fikum, perintah yang itu bermaksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan. Taat itu hanya kepada Allah dan Rasul. Tidak boleh memaksiatinya. Demikian pula kepada pemimpin. Kalau hal yang ma'ruf, taat. Dan Allah wajibkan, Rasul wajibkan kepada umat taat kepada waliul amr. Wa in kana asiyan, sekalipun pemimpin itu melakukan satu kemaksiatan. selama tidak sampai kepada kekufuran. Ya, lihat. Jadi selama pemimpin itu muslim, menampakkan keislamannya, terlepas dari kemaksiatan. Karena tidak mungkin manusia itu sempurna, ya. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pemimpin memiliki satu kemaksiatan, tapi dia pemimpin yang diangkat oleh kaum muslimin, diakui sebagai pemimpinnya, dengarkan dalam hal yang ma'ruf. Kalau dia melakukan maksiat, tidak sampai kufur, tetaplah dijaga persatuan kaum muslimin. Ini nasihat yang kedua. Barakallahu. Sehingga nasihat kami, siapapun nanti yang menjadi pemimpin, siapapun dia, selama dia adalah kaum muslimin, walhamdulillah, dan mereka memerintahkan hal yang ma'ruf, taat. Barakallahu. Yang ketiga, wasiat yang ketiga, beliau mewasiatkan untuk berpegang dengan sunnah Rasul dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Watanawalat wasiatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mauqifal umma minal khilafati wal mukhalifina lil haq. Dan wasiat beliau mewasiatkan untuk mauqifal ummah, berwasiat untuk memberikan sikap kepada umat. Sikap kepada umat minal khilafat, dari perselisihan. Wal mukhalifin, dan orang yang menyelisihi al-haq. Beliau berwasiat untuk mengambil sikap manakala terjadi perselisihan. Kalau ada perselisihan, antum sikapnya bagaimana? Tengah-tengah atau kanan atau kiri, atau tidak bersikap, kan kemudian itu muncul perselisihan. Sikap antum bisa tengah-tengah, bisa bela yang kanan atau bela yang kiri, atau antum tawakuf, diam. Kalau muncul perselisihan yang keluar dari hak, al-hak itu cuma satu dari rohmu, al-haku mirom. Yang namanya hak itu yang datang dari Allah, Quran, sunnah Rasul, itu yang dipegang. Kalau ada orang menyelisihi al-haq, berarti menyelisihi, nyimpang. Apa sikap antum, wahai umat Islam? Maka arsyadana ilal i'tisam. Beliau memberikan bimbingan untuk al-i'tisam, berpegang teguh. Dengan apa? Bilhaq, kebenaran. Pegang yang betul. Al-haq, pegang. Yang menyelisih al-haq berarti batil. Sudah datang dalil Quran, sunnah, praktek sahabat, itu al-haq, dalil. Karena orang ibadah harus pakai dalil. Apa dalilnya? Quran, sunnah, dan prakteknya Nabi dan para sahabat. Itu praktek mereka, dalil. Pegang. Pegang yang kuat. Kalau ada orang menyelisihi Quran dan sunnah dan praktek Nabi dan sahabat, berarti itu nyempal. Apa sikap kita? Ngikuti yang nyempal atau mengikuti yang al-haq tadi? Apa tengah-tengah? Lah orang medungana, orang medungene, tapi nang kanan nang kene, ada di mana-mana, tapi tidak, ambil sikap saya mengikuti dalil. Itu petunjuk beliau. Warujo ilal nahjis sawi. Kalau muncul perselisihan tadi, kembali ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Tiap hari kita minta, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Karena di depan kita banyak jalan. Ada jalannya maghdub. Siapa maghdub? Yahudi. ada jalannya dhalin, orang yang tersesat. Nasoro, ibadah model Yahudi, ibadah model Nasoro ada di depan kita. Tetapi yang kita minta bukan itu. Yang kita minta mana? Siratal mustaqim. Berarti sikapnya harus jelas. Ini siratal mustaqim atau jalannya Yahud, jalannya Nasoro, mana yang kita ikuti? Siratal mustaqim. Pegang itu. Itu jalannya Rasul. Manhaju Rasulillah. Ambil manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyidin. Jalannya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Manhaj salafus shalih. Dengan kata lain, beliau berwasiat untuk mengikuti jejaknya para salaf. Siapa salafnya kita? Para sahabat. Kalau zaman sekarang ada orang ibadah, ibadahnya dengan model baru yang tidak dikenal oleh para sahabat. Antum mau mengikuti petunjuknya ibadahnya sahabat atau model yang baru? Lah, aku milih sing model baru bae. Katanya lebih asik. Ibadah itu bukan yang penting, asik. Ibadah itu diterima apa tidak oleh Allah. Ibadah itu yang sudah dipraktekan oleh para sahabat itu yang diterima. Kalau urusan ibadah ikuti mereka. Kalau urusan dunia silahkan. Perkara yang mubah. Dalil ya. Kembali kepada manhaj Rasul, sahabat, itulah manhaj Quran. La ya'tihil batil, kata Allah dalam surat Fussilat 42. Yang namanya Quran, la ya'tihil batil. Quran itu tidak pernah mendatangkan satu kebatilan. Min baini yadaihi wala min khalfi, dari depan atau belakang. Semuanya berita yang lalu dan yang akan datang benar. La ya'tihil batil min baini yadaihi wala min khalfi. Itu Quran. Ketika Allah berwasiat kepada Adam, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Ya, maka jika datang kepada kamu petunjuk, ikuti. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yashqa, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, tidak akan sengsara. Jadi tidak ada sengsaranya orang mengikuti Quran. Apa sholat lima waktu bikin sengsara? Hanya orang-orang kafir saja yang merasa disengsarakan. Agama itu bikin sengsara. Kata orang mereka, agama itu katanya racun. Allahu Akbar. Itu orang yang mengikuti petunjuk. Padahal kata Allah, Quran yang Allah turunkan, la yadillu wa la yashqa. Tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Jadi pegang yang kuat. Jangan ikuti kitab-kitab yang itu tidak datang dari dalil bilang Quran dan Sunnah. Pegang. Wa sunnatu Rasulillah al-mutahharah. Demikian pula sunnah yang datang dari Rasul yang suci. Kenapa dikatakan suci? Karena riwayatnya dijaga. Hadis dihafal oleh para sahabat. Dihafal oleh sahabat, dihafal oleh para tabi'in. Dihafal. Ditulis oleh Imam Bukhari. Dipilih hadis-hadis yang sahih. Karena tidak semua hadis itu apa? Sahih, dipilih. Sampai Imam Bukhari ketika mau menulis hadis, istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Hadis ini telah diteliti. Diteliti. Makanya gurunya Imam Bukhari ribuan, bukan satu dua ribuan. Dia datangi sekian kota, guru-guru bukan hal yang mudah. Umurnya habis untuk apa? Mencari hadis. Dikumpulkan dan sampai kepada kita sebagai pedoman hidup yang menjelaskan Quran. Jadi Quran itu dijelaskan oleh siapa? Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab-kitab yang sahih, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, sudah dipilah oleh Imam Al-Albani. Sahih Abu Dawud, dhaif Abu Dawud. Karena lihat Abu Dawud ada yang lemah. Sahih Ibnu Majah, dhaif Ibnu Majah, sudah dipilah. Jadi tidak tercampur antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Terjaga. Quran 30 juz ada yang hafal, Pak. Ada yang hafal. Itu penjagaan Allah kepada Quran. Hadis pun banyak yang hafal. Ya. Walaupun kita mungkin hafalnya Arba'in Nawawi 40, hadis itu pun kelalen. Yang 30 tinggal berapa? Tinggal 10. Yang 10 pun begitu dites tinggal 1. Innamal a'malu binniyat. 1 tok. Ya mendinglah ada yang hafal, yang nancep di hati. Mungkin enggak hafal tapi pernah mendengar, ya bagus. Itu hadis yang harus dipegang. Maka dengan berpegang dengan Quran dan Sunnah yang suci, fafihima an-najat. Maka pada keduanya an-najat, keselamatan. Keselamatan dari apa? Yang pertama perselisihan. Perselisihan muncul ketika keluar dari Quran dan Sunnah. Coba perhatikan kelompok yang nyempal. Mesti keluar dari Quran dan Sunnah. Walaupun ngakunya saya kembali kepada Islam. Coba diteliti. Islam yang mana? Islam menurut siapa? Ternyata telah diteliti. Oh, ini tidak cocok pada ayat ini, hadis ini. Gitu. Yang kedua, selamat dari api neraka, Pak. Karena yang namanya perkara baru berselisih itu berujung wakula bid'atin dolalah, wakula dolalatin finnar. Bahaya. Yang kedua, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, as-sa'adah. Di dalamnya ada kebahagiaan. Bahagia, Pak. Orang lain pada sibuk dengan suatu ibadah yang itu ditolak karena bid'ah. Antum beramal yang sedikit tapi di atas sunnah ikhlas diterima oleh Allah. Mantap. Kadang ada orang, ayo ibadah ini. Mudah-mudahan diterima. Diterima ya syukur orang ya istilakoni ramaiki. Allah musta'an. Ibadah kok resikonya besar sekali. Ibadah itu harapannya diterima. Ini kok diterimanya syukur. Bok-bok ditampak. Kok bok-bok ditampak. Ini bukan teka-teki. Umur kita terbatas. Umur itu apa? Terbatas. Jangan disia-siakan dengan main-main. Ini ibadah serius. Surga atau neraka. Gue ngeliat dunia udah serius. Padahal batinnya paling dirapak 200.000. Berani, Pak, serius. Kenapa urusan ibadahnya serius? Belajar, teliti. Kebahagiaan. Wafihima yang ketiga, dengan berpegang Quran dan Sunnah, kata Syekh, wafihima al-hulul as-sahihah al-hasimah lil-khilafatil waqi'ah bainal firqil islamiyah. Hulul sebagai cara menyelesaikan yang benar. Hulul mengurai, menyelesaikan cara yang benar. Hasimah lil khilafat, adanya perselisihan-perselisihan yang terjadi. Bainal firqil islamiyah, antara firqah-firqah islamiyah. Kelompok-kelompok islamiyah itu kalau antum lihat banyak yang mengambil sebagian ayat menolak sebagian ayat, mengambil sebagian hadis menolak sebagian hadis. Coba kalau utuh kembali kepada Quran dan Sunnah secara utuh, selesai. Contoh, ketika barakallahu fikum muncul aliran Ahmadiyah, apa dalilnya? Mereka menafsirkan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Yani kepada ayat pada ayat wa khataman nabiyyin, dan Muhammad itu sebagai penutup seluruh para nabi. Mereka menafsirkan khatam itu cincin. Yang namanya cincin bisa pindah kepada siapa? Termasuk cincin ini pindah kepada Mirza Ghulam Ahmad. Lihat. Coba kalau antum baca hadis Bukhari. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya penutup seluruh para nabi, tidak ada nabi setelahku. Selesai. Selesai kan? Jadi orang aku nabi ini berarti nabi apa? Nabi palsu. Selesai. Bubarkan jamaah kalian. Tapi enggak. Ini kan hak asasi. Nah, jadi susah. Kembali kalau antum muslim, antum yang mengikuti Quran, mengikuti Rasulullah SAW, ikuti bimbingan beliau. Selesai permasalahan. Tidak perlu berpecah. Kembali kepada Islam. Begitu. Namun karena ada ketidakjujuran, kadang apa? Susah untuk kembali kepada yang hak. Apalagi ada nilai-nilai plus dunianya. Loh, nanti kalau kelompok jamaah saya bubar, saya bagaimana dunianya? Lalu udah kayak gini repot. Ikhlaskan jadi hamba Allah yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Selesai. Apapun kedudukan Anda dalam kelompok itu, tinggalkan. Walaupun sudah jadi gubernur, tapi di dalam negara bawah tanah. Kan ada dulu negara bawah tanah. Ya, negara tapi yang iso lemah, Pak. Jadi gubernur. Saya ini sudah jadi gubernur, tapi gubernur negara Islam Indonesia di bawah tanah. Gubernur, Pak, tapi dari gaji. Malah suruh mengumpulkan infak. Nanti setorkan kepada amirnya. Apapun pamor Anda, tinggal. Selesai. Barakallahu fikum, itu masalah selesai kalau semuanya jujur kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu wasiat yang keberapa? Yang ketiga. Insya Allah masih ada empat. Yang keempat lagi insya Allah. Dan kita tutup. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.